esok pondok wis pastinya aku angkat iku lambe we esok pondok wis pasti kamu angkat iku irung iku lambe hidung ada apa nih saja ada kumis atas bibir ada apa nih saja ada kumis bawah hidung atas bibir kumis aduh kumis ngegeliti nyoba lapa digoyang kemana yuk Bendor Getar buat Bendar semuanya di sini. Mas Gary, terima kasih ya. Iya, sama-sama.